Cerita-cerita yang saya ceritakan tentang Bas di Maghribi, tentang cerita orang Mesir umur mami, ini adalah cerita popular di tengah masyarakat tentang polis. Terlepas apakah itu positif atau negatif, maka polis punya sejarah panjang dalam dunia ini. Dan hari ini Masya Allah Tabarakallah, saya sedang diberi kesempatan luar biasa untuk menyampaikan tausiah tazkirah di hadapan penuntut-penuntut, di hadapan muslimat-muslimin, dan terlebih lagi di hadapan para pengarah-pengarah, ketua polis, timbalan ketua polis. Bagaimanalah agaknya nanti bila saya balik ke Riau, ke Sumatera, Indonesia, orang bertanya, pernah Ustaz bagi tazkirah pada polis? Alhamdulillah pernah di Kuala Lumpur. Bagaimana rasanya? Ngeri-ngeri sedap. InsyaAllah pertemuan kita ini mendatangkan barakah insyaAllah. Menjadi polis adalah kehormatan dan kemuliaan. Mengapa begitu? Berapa banyak orang ingin jadi polis tapi cita-citanya tidak tercapai, tak sampai niat itu. Tapi ada yang disampaikan Allah niatnya, pekerjaannya, sekali bekerja sekali dia beribadah. Ada orang beribadah tapi tak bekerja, membaca Yasin, solat duha, solat tahajud, solat tahiyatul masjid, itu adalah ibadah tapi tidak bekerja. Ada orang bekerja tapi tidak beribadah. Itulah dia orang-orang yang bekerja mencari makan, mencari nafkah, berniaga tapi tak pernah menyebut Allah, tak ada niatnya kerana Allah. Mereka ini bekerja tapi tidak beribadah. Tapi ada orang yang satu langkahnya, satu ayunan tangannya, dia bekerja sekaligus beribadah. Itu adalah polis-polis yang pagi tadi berangkat dari rumah, dia langkahkan kaki, bismillah kita wakaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka bekerjanya sekaligus menjadi ibadah. Mudah-mudahan polis-polis kita mendapatkan semua itu, dari pagi tadi berangkat sampai balik malam nanti insyaAllah. Kalau tidak begitu niatnya, bagaimana mungkin mereka boleh menangkap penjual dadah yang resikonya terbunuh atau dibunuh? Bagaimana mungkin mereka bekerja pagi, petang, siang dan malam mengawasi masyarakat, penjahat, kriminal? Kalaulah niatnya tidak kerana Allah, maka akan hilang, hampa, sia-sia, tak bermakna. Kalau menurut bahasa Al-Quran namanya haba'an mansura. Haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan tapak tangan, hembus kuat-kuat. Begitulah segala perbuatan ini hampa. Kalau hanya berharap kepada gaji saja, kalau hanya berharapkan kepada penghormatan, kemuliaan, maka tak akan mendapatkan apa-apa. Yang pertama sekali ingin mewujudkan, tajuknya saya simpan, sengaja saya simpan, ingin bawa kembali ke tanah air, akan menjadi kenang-kenangan. Kemana pula dia pergi? Berintegriti. Integriti adalah orang-orang yang bersih. Bersih dari riswah, bersih dari makan haram, bersih dari menuruti hawa nafsu. Maka itu semua balik kepada niat. Makanya kata Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, rubba amalin saghirin, berapa banyak amal perbuatan yang nampaknya kecil di depan mata, tapi nanti di akhirat dia akan menjadi besar kerana niat, kerana Allah. Berapa banyak pula orang-orang yang nampaknya amalnya besar, amal dia besar, tapi ternyata di hadapan Allah amal itu tak bermakna. Apa sebab? Karena niat tidak betul. Boleh jadi yang nampaknya di dunia ini yang Ustaz Abdul Somad, yang membagi tazkirah Abdul Somad, yang disebut-sebut sebagai ulama da'i Nusantara Abdul Somad, manakala tadi pengacara kita membacakan, tak kenal maka tak sayang, inilah dia Abdul Somad, daripada Al-Azhar, daripada Maghribi, daripada Sudan PhD, baru pula mendapat profesor. Saya rasa terbang di awan. Berapa banyak yang nampaknya besar di dunia tapi sebenarnya tidak ada apa-apa di hadapan Allah, kerana niat tak betul, kerana dirosakkan oleh riya, oleh sum'ah. Maka tuan-puan muslimin muslimat, selain berdoa dapat anak soleh, selain berdoa mati husnul khatimah, Doakan juga supaya hati Ustaz Abdul Somad bersih daripada riya, sum'ah, dan merasa diri lebih daripada orang lain. Amin. Begitu juga dengan pekerjaan ini, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dari mula bekerja sampai malam balik, sampai pencen, sampai tidak lagi bekerja, maka itu semua akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti bagi, ini adalah ibadah, ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Bekerja berangkat dari pagi sampai petang sampai malam itu bukan ibadah, tapi Allah bagi dia nilai ibadah. Makanya dalam surah Al-Kahfi ayat 110 juzuk 15-16, surah Al-Kahfi itu dibagi dua, sebelahnya 15, setengahnya 16. Kita baca malam Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah yaumal Jum'ah, sesiapa sahaja yang membaca surah Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, Allah min nur, Allah berikan dia cahaya pencerahan, ma bainal jumu'ataini, hingga Jumat yang akan datang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah mengamalkan surah Al-Kahfi ini. Di ayat yang ke-110 ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa sahaja yang berharap berjumpa dengan Allah, faly'amal 'amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa cuma dua saja, amal dan ibadah. Jadi ada ibadah, ada amal. Jangan sampai campur adukkan, jangan sampai pula kita tersilap. Silap kita memahami ini, maka salah kita berbuat dan salah kita beramal. Maka banyaklah orang dia sangka yang namanya beramal ibadah itu hanya di Makkah. Manakala umrah di Masjidil Haram dia sedang beribadah. Di dalam masjid dia baca Quran, dia sedang beribadah. Pagi dia salat doa, dia sedang beribadah. Padahal semua amal kita ini adalah ibadah. Dengan menyebut nama Allah. Makan menjadi ibadah dengan menyebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk ke dalam bilik toilet pun menjadi ibadah manakala disebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka berangkat bekerja menjadi polis, mengamankan negeri, jalan bandaraya, menjauhkan masyarakat dari dadah, dari pembunuhan, dari kriminal, maka itu juga bernilai ibadah. Kalau mati dia dalam kerjanya itu, matinya adalah mati syahid insyaAllah. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, kita doakan mereka termasuk para syuhada insyaAllah. Amin. Satu orang syahid, dua orang syahidan, tiga orang syuhada. Apa makna syuhada? Orang yang disaksikan. Kenapa mereka yang mati itu disebut dengan syuhada? Sebab mereka disaksikan oleh para malaikat. Bukankah kita ini juga dipersaksikan, dipandang, dilihat, ditengok oleh para malaikat? Betul. Tapi hanya malaikat kiraman katibin, hanya malaikat raqib dan atid. Tapi ada malaikat-malaikat yang dilihat, disaksikan, ditonton, dinampakkan oleh para malaikat. Maka mereka itu disebut dengan syuhada. Makna syuhada yang kedua adalah syahid, menyaksikan. Makna syuhada yang pertama disaksikan. Makna syuhada yang kedua menyaksikan. Mengapa orang yang mati syahid itu disebut menyaksikan? Karena sebelum dia mati, datang malaikat membuka sayapnya, nampaklah di sayap malaikat itu tempat dia di dalam surga. Nampak tempat dia di dalam surga. Itu makanya orang mati syahid itu tersenyum. Katanya orang mati sakit, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang mati merasakan sakaratul maut. Kita pun berdoa pagi, petang, siang dan malam, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami sakaratul maut. Kenapa orang yang mati syahid itu tersenyum? Sebab makna syahid adalah menyaksikan. Dia sudah melihat tempat dia di dalam surga. Orang mati syahid sudah melihat tempatnya dalam surga. Kalau ada polis yang meninggal dunia dalam tugasnya, kerjanya mengamankan negeri dan umat, niatnya karena Allah, matinya mati syahid. Maka sebelum dia mati itu dia sudah melihat tempatnya dalam surga. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad, jangankan melihat tempat dalam surga, melihat tempat parking di Bukit Aman pun salah. Masuk kami tadi, manakala masuk saya pun heran, kenapa tak ada orang menyambut? Rupanya salah pintu. Jangankan tempat di akhirat, jangankan tempat saat sakratul maut, tempat di dunia pun engkau salah, wahai Abdul Somad. Bagaimana engkau ingin mengajarkan para polis supaya berintegriti, supaya mendapatkan syahid? Saya hanya menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, fatwa para ulama. Boleh jadi yang mendengar itu lebih alim. Boleh jadi yang mendengar tazkirah, yang menyebut itu siapa? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubba sami'in aw'a. Berapa banyak orang yang mendengar lebih paham, lebih mengerti daripada yang menyampaikan. Boleh jadi hari ini saya yang paling tinggi. Saya sangka tadi saya akan tegak berdiri. Saya sangka kedua saya akan duduk. Rupanya paling tinggi. Rasa-rasanya saya yang paling tinggi sekarang ini. Tapi tinggi di dunia, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk tubuh. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah hati kamu. Boleh jadi dia bukan ustaz, bukan PhD, bukan profesor, hanya seorang hamba Allah yang biasa. Tapi karena hatinya bersih, hatinya tulus karena Allah, itulah yang pertama kali yang paling penting adalah innamal a'malu binniat. Menjadi polis yang berintegriti, maka negeri akan aman, damai. Maka syarat yang pertama adalah niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke kota Madinah Al Munawwarah, yang pertama kali dia katakan, innamal a'malu binniyat, segala amal ini dengan niat. Wa innamalikulli mri'in ma nawa, orang hanya akan mendapatkan amalnya sesuai kerana niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, sesiapa yang hijrah pindah ke Makkah ke Madinah hanya kerana Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka yang dia dapatkan pun apa yang dijanjikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, siapa yang hijrah pindah ke Madinah hanya kerana ingin mendapatkan dunia, ingin berniaga. Sebab orang Makkah peniaga, orang Madinah petani. Kalau berniaga di kampung orang bertani, insyaallah untungnya banyak. Kena persaingan tak banyak. Awil muratin yang kihuha, atau dia hijrah dari kota Makkah ke Madinah hanya ingin menikahi perempuan. Rupanya Nabi tahu, dibagi tahu oleh Jibril alaihissalam, hai Muhammad, ada di antara pasukan engkau ini yang ingin pindah ke Madinah bukan kerana hijrah karena Allah dan kerana engkau, tapi kerana ingin menikahi seorang perempuan cantik bernama Ummu Qais. Maka disebutlah dia muhajir Ummu Qais, hijrah kerana ingin menikahi Ummu Qais. Mudah-mudahan tak ada polis yang masuk polis sebab nak nikah. Mana tahu ada, dia nak menikahi perempuan, kata si perempuan, kata mertua, kata bakal mertua dia, kata bapa si perempuan, kamu boleh menikahi anak saya bila kamu polis, bila tak polis jangan datang kemari. Lalu kemudian dia masuk polis sebab hanya kerana nikah. Nikahnya dapat, istrinya dapat, anaknya dapat, tapi ridha Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu dapat. Sedangkan yang kita cari dalam hidup ini adalah bangkit bangun pagi daripada tidur, kita buka mata. Yang pertama kali kita katakan, kita sampaikan, kita lafazkan di mulut kita adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ini yang pertama. Yang pertama, luruskan niat. Baik menjadi polis, menjadi ustaz, menjadi peniaga, menjadi penuntut ilmu, menjadi apapun. Karena tajuk kita tentang polis, maka saya tekankan dalam masalah polis berintegriti, niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sampai berapa ini poin yang ingin Ustaz Abdul Somad sampaikan? Hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di beberapa tempat, kadang saya tak sampai 5. Baru 3 saya sudah selesai. Sebab saya tengok jamaah semuanya khusyuk menunduk. Tapi saya tengok satu-satu. Maka bila saya bagi tazkirah tu, saya tengok kiri, saya tengok kanan, saya pandang depan, saya pandang belakang. Bila saya tengok ada yang sudah menguap, itu artinya dah full. Yang kedua, bahwa rezeki dijamin Allah subhanahu wa ta'ala. Garanti. Orang yang khawatir tentang rezekinya, itulah yang menyebabkan dia makan haram. Kenapa orang peniaga curang timbangan? Karena dia khawatir bila dia jujur maka timbangan ini membuat dia rugi. Makanya ada satu ayat bercerita tentang timbangan, takaran, kilogram. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang pada takaran timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menjadi pembeli, mereka ingin timbangan itu penuh. Yastawfun, full. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi manakala mereka yang menjual, mereka merugikan orang lain. Kenapa orang melakukan tindakan dosa, kejahatan? Semua hanya karena takut tidak makan. Peniaga takut tak makan. Orang-orang berbuat jahat karena takut tak makan, lalu dia jual barang orang lain, lalu dia mencuri, lalu dia makan haram, lalu dia melakukan perbuatan riswah, lalu dia melakukan perbuatan ghishtipu, lalu dia melakukan. Maka yang kedua yang mesti diyakini adalah bahwa Allah menjamin garanti rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi. Segala yang melata berjalan di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Allah menjamin rezekinya. Makanya dulu orang kafir musyrik jahiliyah bila lahir anak perempuan mereka bunuh hidup-hidup. Makanya ada ayat Quran bercerita tentang anak yang perempuan dikubur hidup-hidup itu nanti akan ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Semua anak-anak perempuan yang dulu dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat? Kenapa kamu dibunuh wahai anak perempuan? Kenapa bapak kamu sampai hati menanam kamu ke dalam pasir panas hidup-hidup padahal kamu baru saja bernafas melihat dunia? Maka saat itu mereka menjawab, karena bapak kami takut kami tidak makan. Apa kata Allah menjawab? Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangankan makan anak-anak kamu itu, makan kamu pun kami yang memberi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu takut anakmu tak makan lalu kamu bunuh, maka jangankan makan mereka, makan kamu pun kami yang memberi. Jadi hari ini kita lihat ada orang yang takut, saking takutnya kepada rezeki lalu dia tidak lagi takut kepada Allah. Bangkitkan rasa takut pada Allah, habiskan rasa takut 100% untuk Allah sehingga tiada baki, tak ada tersisa lagi dalam hati kita untuk takut tidak makan, untuk takut anak tidak sekolah sampai university, untuk tidak takut, tapi semuanya tetap ada ikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah ada namanya al-kasbu. Al-kasbu artinya usaha. Usaha dalam bahasa kita ikhtiar. Ikhtiar juga sudah dipakai dalam bahasa Arab, diambil dari bahasa Arab ikhtiar. Ikhtiar memilih. Mana ikhtiar artinya memilih antara pergi berusaha atau tidak, antara berniaga atau tidak. Maka menjadi polis adalah salah satu ikhtiar. Menjadi peniaga salah satu ikhtiar. Menjadi orang yang punya jawatan, kekuasaan juga salah satu ikhtiar. Maka jangan sampai ikhtiar kita ini kita rosakkan hanya karena takut Allah tidak membagikan rezeki. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, sahabat Nabi, selepas sahabat Nabi tabi'in. Orang berjumpa dengan Nabi namanya sahabat Nabi. Selepas sahabat Nabi, orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi namanya tabi'in. Selepas tabi'in itu ke bawah tabi'in, tabi'in. Sampailah kepada Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Datanglah seorang tabi'in bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Alimtu anna rizqi, aku tahu bahwa rezekiku tidak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi yakin. Aku tahu bahwa rezekiku tak mungkin diambil orang lain, maka hatiku pun menjadi tenang. Tak kata orang Melayu, kal rezeki musang takkan diambil harimau. Kata-kata hikmah orang Melayu masuk ke dalam hati dan otak kepala kita. Rezeki musang takkan mungkin diambil harimau. Harimau yang begitu hebat dengan kukunya, dengan taringnya, dengan badannya yang besar, kalau menurut logika akal kita, maka habis rezeki itu semua diambil oleh harimau. Tapi apa yang terjadi? Musang tetap dapat, bahkan semut-semut kecil pun tetap dapat, karena Allah sudah jamin semua itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sampailah rasa takut itu membuat kita menjadi curang, datanglah Nabi ke dalam pasar. Lalu kemudian Nabi melihat ada makanan bertumpuk. Nabi masukkan tangannya ke dalam. Manakala Nabi masukkan tangannya ke dalam, Nabi merasakan ada yang basah. Ya sahibat ta'am, hai penjual makanan, kenapa ini yang di dalam ini basah? Basah maknanya dia kena hujan. Kalau makanan tepung kena hujan atau angkorma kena hujan, dia akan busuk, dia akan bercendawan. Maka kata Nabi SAW, kenapa yang di dalam ini basah? Kata yang menjual makanan, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kena hujan, kenapa kamu timbun yang basah di dalam, yang kering di luar? Maka semua pembeli akan berkata, oh cantiknya makanan, indahnya makanan. Lalu dia beli banyak, rupanya yang di dalam itu sudah busuk. Kenapa kamu menipu? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi petang, siang dan malam kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi petang, siang, malam kita katakan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya saat kita ghis, saat kita melakukan perbuatan itu, maka kita sedang berkata dengan perbuatan kita, bukan dengan lisan kita, bukan dengan cakap kita. Kita sedang berkata, aku bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar, ketika yang pertama kali melalui masuk ke dalam surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan tahun lamanya mereka tegak di atas padang mahsyar, tapi yang pertama kali diberikan jalan adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Ibrahim, umat Musa, umat Isa ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang sudah menjadi umat Muhammad, keluar daripada kelompok umat Muhammad. Menjadi umat siapa? Umat iblis, umat syaitan. Nauzubillah. Kita pertahankan, mudah-mudahan istiqamah kita sampai mati tetap menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Ya Allah, satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Sampai akhir hayat kami berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, luruskan niat lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan terkeluar dari umat Muhammad disebabkan perbuatan curang, disebabkan perbuatan ingkar, disebabkan perbuatan kerana takut rezeki tidak dapat, padahal rezeki sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama tasawuf, nama ilmunya tasawuf. Orang yang berilmu tasawuf itu disebut dengan sufi. Sufi. Lalu kemudian dia berjalan, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berjalan menemui seorang sufi yang duduk di tepi jalan gurun pasir, tidak mencari rezeki, tidak mencari nafkah, tidak mencari makan, hanya berzikir saja mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Datang Ibrahim bin Adham bertanya, hei fulan, ya, kenapa engkau tidak bekerja, berniaga, mencari, bertani, menanam kurma, menanam anggur, kenapa engkau tetap duduk saja? Dia bacakan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Wahai Ibrahim bin Adham, engkau tanyakan aku kenapa aku tidak berniaga, kenapa aku tidak mencari rezeki, kenapa aku tidak bertani? Itu jawabannya. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang ada di atas muka bumi ini pasti dijamin Allah rezekinya. Kalau engkau tidak percaya, tengok, pandang ke atas pohon kurma. Lalu Ibrahim bin Adham pun melihat ke atas pohon kurma. Di atas pohon kurma itu ada seekor burung yang sayapnya patah. Seekor burung sayapnya patah. Dari sejak kecil sayapnya patah, tapi sampai besar dia tetap hidup di atas. Dari mana dia dapat cacing? Dari mana dia dapat anak ikan? Rupanya ada burung lain yang datang terbang mengantarkan cacing, mengantarkan anak ikan, mengantarkan sarang semut, mengantarkan makanan. Kalau kau tak percaya bahwa rezeki dijamin Allah, tuh, sedangkan seekor burung yang patah sayap saja tak mati karena dijamin Allah, apalagi aku yang dimuliakan karena aku adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim bin Adham terdiam. Setelah itu Ibrahim bin Adham menjawab, kata-kata engkau memang betul wahai sufi, tapi kau lupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata hadis Nabi? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Al-mu'ti, yang memberi, yang mengasih, lebih mulia daripada sa'il yang meminta-minta. Di atas ada dua ekor burung, satu yang patahnya sayap menerima makanan, yang satu lagi terbang mencarikan makanan. Kenapa engkau lebih memilih menjadi burung yang patah sayap menunggu makanan? Kenapa engkau tidak mencari menjadi burung yang mencari makanan? Bukan hanya dia saja makan, bukan hanya anaknya saja makan, tapi dia juga memberikan burung yang patah sayap makanan-makanan. Maka saat itu juga dia berdiri dan merubah cara hidupnya, merubah cara berfikirnya. Itulah menunjukkan ayatnya sama, tapi boleh difahami dengan pemahaman yang berbeza antara orang alim dan orang yang lebih alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang berilmu masih lagi ada orang-orang yang berilmu. Yang pertama, luruskan niat dengan ikhlas. Yang kedua, yakinlah bahwa rezeki kita dijamin Allah, tapi kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan menghisab, menghitung amal kita di hadapannya nanti. Dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, ma min muslimin yudhnibu zamban, kalau ada orang yang berbuat silap salah dan dosa. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Yusalli sunat taubat, rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, selepas itu dia istighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Ini yang ketiga. Yakinlah bahwa kita semua akan dihisab di hadapan Allah. Sekecil apapun amal akan dihisab, akan dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, polis berintegriti, peniaga yang berintegriti, ustaz yang berintegriti, muslimat yang berintegriti, maka sadarlah bahwa segala perbuatan kita sebesar tapak kaki semut hitam, sebesar biji sawi, akan dihitung, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai masanya nanti, sekarang orang boleh lupa. Sampai masanya mungkin hari ini manusia mungkin tak ingat, tapi ada masanya Abdul Somad akan dihisab semua tazkirah-tazkirahnya. Engkau ajak orang bersedekah, apakah kau sudah bersedekah Abdul Somad? Engkau ajak orang solat duha, kau sendiri apakah sudah solat duha Abdul Somad? Engkau ajak orang tahajud malam, kau sendiri apa tahajud atau tidak? Solat tahajud sunat, solat duha sunat. Tapi yang mengajak orang lain, mestilah dia lebih dulu mengamalkan. Hisabnya ustaz lebih kuat daripada hisabnya orang yang biasa. Hisab yang akan diperhitungkan dari setiap ucapan, dari setiap perbuatan, dari setiap amal, maka tak sama antara satu dengan yang lain. Itulah mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kakinya. Afala akuna 'abdan syakura? Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa dia lebih dulu melakukan, baru dia mengajak. Itu hisabnya seorang nabi, hisabnya seorang ulama, pewaris para nabi. Maka bagaimana hisabnya seorang doktor medikal? Bagaimana hisabnya seorang polis? Bagaimana hisabnya seorang peniaga? Bagaimana hisabnya seorang lawyer? Masing-masing kita nanti akan ditanya. Ini hanyalah jalan semuanya. Lawyer, jalan. Ustaz, jalan. Menjadi orang yang berkuasa adalah jalan. Tapi yang dicari dengan jalan itu station, last, yang terakhir, yang finish dari perjalanan ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, bila kita semuanya berawal dari yang baik, startnya baik, ujungnya pun insyaallah akan baik juga. Saya mendapat kabar berita bahwa hari ini bila ada orang ingin menjadi polis di Raja Malaysia, maka dia mesti boleh membaca Al-Quran, boleh menghafal surah-surah pendek, boleh melaksanakan. Bila dia tidak boleh, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan kelulusan. Dia tidak akan mungkin sukses dalam. Artinya apa? Dari awal sudah ditanamkan integriti, dari awal sudah ditanamkan agama. Tidak ada yang boleh menjadikan orang merasa diawasi oleh Tuhan, oleh Allah, kecuali agama. Karena sejahat-jahatnya, dia pasti akan balik ke pangkal jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada dosa kepada manusia, ada dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah, insyaallah salat sunat dua rakaat, usalli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah. Maka Nabi pada hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Hari Isnin Nabi meninggal dunia. Rabu dia naik ke atas mimbar. Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin. 5 hari sebelum meninggal, Nabi sudah naik ke atas mimbar dan bertanya. Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang dulu belakangnya pernah aku cambuk? Manakala aku akan mencambuk kuda, mencambuk unta, rupanya dia ada di balik kuda itu. Lalu kemudian ujung cambuk itu kena ke pundaknya dan dia sakit hati. Tapi dia tidak membalas kerana takut, kerana segan sebab aku Nabi. Hari ini aku meminta, siapa yang mau membalas, balaslah kata Nabi. Hari Rabu Nabi mengadakan itu, semua sahabat diam. Selepas itu apa kata Nabi? Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah harga dirinya aku caci maki, kata-kataku menyinggung perasaannya, lalu kemudian dia marah karena harga dirinya sudah terkena, lalu kemudian dia ingin membalas, hadza sadri, ini dada Muhammad SAW, falyastaqid minhu, silakan balas. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Zahir batin. Zahir pundak yang kena cambuk, balas. Sahabat Nabi diam. Batin hati, siapa yang batinnya tersakiti, tersinggung, siapa yang ingin balas? Sahabat Nabi terdiam. Selepas itu Nabi bertanya, siapa di antara kamu yang pernah aku pinjam uangnya lalu kemudian belum aku bayar? Maka saat itu berdiri seorang lelaki. Apa kata dia? Inna alaika, inna laka alaiya 3 dirham. Sesungguhnya engkau pernah meminjam 3 dirham. Uang zaman Nabi emas, dinar, yang perak dirham. Engkau pernah meminjam 3 dirham ya Muhammad, dan sampai hari ini belum berbalas. Maka apa kata Nabi kepada Fadl? Di bawah mimbar ada sahabat Nabi namanya Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas. Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, sila bayar. Nabi SAW yang bersih dari silap salah dan dosa tetap juga meminta balas, apatah lagi kita manusia yang bergilimang silap salah dan dosa. Oleh sebab itu, menjadi apapun, menjadi siapapun kita, tetap ada silap dan salah dan dosa. Al-insan manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya silap, tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Oleh sebab itu jangan lupa meminta maaf kalau silap dan salah. Saya sendiri pun, Abdul Somad, kalau banyak tazkirah, selepas khutbah, dalam tausiah, selalu di akhir itu saya katakan, bila kata-kata saya banyak menyinggung perasaan tak berkenan di hati tuan dan puan muslimin muslimat, maukah bapak ibu tuan sekalian memaafkan silap salah? Kemudian jamaah mengatakan, mau, kata dia. Daripada saya cari mereka nanti di padang mahsyar, lebih baiklah saya minta maaf kepada mereka di bukit aman. InsyaAllah aman pula kita nanti di akhirat, insyaAllah. Amin. Jangan pernah malu merasa salah. Kerana malu di dunia hanya berhadapan sekejap saja. Tapi malu di akhirat, berapa lama kehidupan di akhirat. Di dunia ini kalaupun kita malu 10-20 tahun, selepas itu malu kita akan hilang karena kita mati. Tapi di akhirat kita tidak akan mati. Akhirat tak ada matinya lagi. Karena mati hanya di dunia saja. Di akhirat kekal abadi. Kekal abadi di surga khalidina fiha abada. Atau kekal abadi pula di neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Menjadi bahan bakarnya api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu 2. Nas manusia. Hijarah batu-batu. Ada manusia yang kekal abadi dalam neraka kerana dia akan menjadi kayu-kayunya neraka. Na'udzubillah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang ketiga. Jangan sampai kita aniaya orang. Jangan bangga dengan sholat tahajud kita 8 rakaat dengan witir 3 rakaat, 11 rakaat. Jangan sombong. Lepas maghrib ke isya kita baca satu juzuk, satu bulan khatam sekali. Satu tahun khatam 12 kali. Karena kata Nabi SAW, ada orang-orang yati yaumul qiyamah. Nanti dia akan datang menghadap Allah pada hari kiamat. Bisolatin, sholatnya banyak. Sholat tarawih, sholat doa, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat awabin, sholat israq. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sodakohnya banyak. Wa hajjin, haji, umroh ke Makkah tiap tahun. Tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki orang. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang, pernah membunuh orang. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang dengan cara batil. Akhirnya bagaimana? Ukhidhat hasanatuhu, diambil salatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil hajinya, diberikan pada orang yang pernah dia zalimi. Sampai akhirnya amal-amalnya itu habis semua. Sholatnya habis, puasanya habis, hajinya habis, hilang. Lalu bagaimana? Ukhizat khotayahum, diambil dosa orang yang dia aniaya. Thumma turihat ilahi, dicampakkan kepada dia. Thumma turihat finnar, selepas itu dia pun akan dimasukkan ke dalam api neraka jahannam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat. Masuk neraka bukan karena tidak berzakat. Masuk neraka bukan karena haji. Tapi masuk neraka karena zalim. Zalim kepada orang lain. Ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan, gelap pada hari kiamat. Di dunia ini ada juga orang yang gelap. Gelap tak dapat membezakan mana depan, mana belakang, mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil. Tapi di akhirat ada orang yang gelap. Siapa itu orang yang merasakan kegelapan? Karena perbuatan zalim, zalim, zalim. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan aniaya dan zalim ini insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Amin. Yang keempat, selepas bekerja tentu mendapatkan hasil, materi, pujian, kehormatan, pangkat. Semua itu adalah bunga-bunga kehidupan. Dunia ini indah kalau ada bunga-bunganya. Tanam-tanaman terus disiram supaya datang bunga-bunganya. Begitu juga dengan pekerjaan kita ini, ada bunga. Tapi ingat, bunga tak lama. Karena dia akan layu, akan menguning, akan mati, akan habis. Bunga paling lama bertahan satu bulan. Bunga ada musimnya. Ada musim rabi, musim bunga. Ada musim kharif, musim gugur. Ada musim saif, musim panas. Ada musim syita, musim dingin. Li ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fi rihlatas syita was saif. Ada musim panas, ada musim dingin. Ada musim bunga, ada musim gugur. Betapa indahnya bunga-bunga, kuntum, mekar, kuning, merah. Selepas itu dia pun akan menguning dan layu. Oleh sebab itu ini mesti kita sadari semua. Berawal dari kita register, menjadi doktor, menjadi peniaga, menjadi lawyer, menjadi polis. Selepas itu kita berjalan seperti budak kecil yang awalnya merangkak, tegak berjalan, mulai boleh berlari. Lama-lama datang sakit kaki, selepas itu akan duduk, selepas itu akan berbaring. Maka kita semua akan berakhir. Dunia ini hanya sebagai tempat singgah semata. Dunia ini hanya sempat berhenti saja. Sementara hari panas terik, ada pohon rindang, pohon kayu yang besar, kita pun berhenti di bawah pohon kayu. Sebelum matahari condong, selepas matahari condong redup, matahari tak lagi panas, kita pun akan berjalan. Abdul Somad singgah sebentar di Malaysia Semenanjung. Dari 2 hari bulan Februari hinggalah 9 hari bulan berkeliling. Tapi selepas itu nanti sampai masanya akan pergi. Selepas itu kemana lagi? Akan berkeliling, akan berkeliling. Tadi masa cek pasport di airport, mereka tanya, Ustaz Somad nak ke mana? Saya nak pusing-pusing Malaysia. Ustaz jangan pusing-pusing, nanti sakit kepala, kata dia. Saya nak keliling, selepas itu nanti akan kembali. Begitu juga dengan hidup ini. Rumah, office, rumah, office, rumah, office. Kalaulah recording rekaman kerja kita itu dibuat cepat, rumah, office, rumah, office, rumah, office, rumah, office, rumah, office, pension, batuk, mati. Selesai. Dan tak ada jaminan garanti malaikat maut akan datang menunggu pension. Banyak juga orang, kenapa awak belum juga lagi ke masjid? Kenapa tak ikut tazkirah? Kenapa tak beri anak yatim fakir miskin? Kenapa? Nantilah, saya sedang busy. Nanti bila dah pension baru saya ke masjid. Malaikat maut datang tak menunggu. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang panggilan, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat. Wa la yastaqdimun, tak pula dapat dipercepat walaupun sesaat. Oleh sebab itu pahami hidup dunia ini mata, kenikmatan, keindahan, puji-pujian, ada kekuasaan, ada kehebatan, tapi sampai masanya dia akan berlalu, dia akan habis. Kita pun akan menjadi santapan makanan cacing tanah. Mana yang pernah kita lakukan dulu, itu yang akan menjadi amal soleh. Pertemuan kita 2 hari bulan Februari dari pukul 2:30 hingga 3:30, 60 menit kita bersama ini, mudah-mudahan 60 menit kita bersama ini pun tetap menjadi amal soleh yang dapat kita lihat di padang mahsyar nanti jawabannya insyaallah. Hadiri majelis taklim, datangi solat berjamaah, balik dari office masuk solat maghrib. Saya tahu dari maghrib ke isya ada tazkirah-tazkirah di semua masjid di Kuala Lumpur, di Semenanjung Malaysia. Lepas dari isya ada soal jawab, duduk sejenak dengarkan. Kalau tidak juga boleh mendengar, balik ke rumah mungkin busy, ada kerja yang ingin diselesaikan. Selepas itu tahajud malam, wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjat, lawan kantuk, lawan mata. Mata ini kalau dipeturutkan, kita ikut bagaimana sahabat Nabi, bagaimana Nabi, bagaimana ulama-ulama dulu. Mereka dulu matanya itu sedikit tidur. Mereka dulu matanya itu sedikit tidur. Kita sekarang pula sedikit-sedikit tidur. Sedikit tidur. Bahkan ada sebagian umat Islam ini susah tidur. Bahkan dia sampai makan ubat baru boleh tidur. Tapi bila sampai hari Jumat, baru menengok mimbar, udah menguap. Nauzubillah. Tapi hari ini tak ada. Alhamdulillah. Saya tegak di atas mimbar ini, semua mata jamaah tegak. Dari tadi saya start pukul 2:30, sekarang dah pukul 3:30, kurang sikit. Yang terakhir, yang kelima. Kita selepasnya akan berpisah. Saya akan balik ke program yang lain. Puan-tuan, semua akan balik. Ada yang masuk ke office, ada yang balik ke rumah. Tapi ingat, kita tidak akan pernah berpisah dalam doa. Doa yang menyatukan kita. Lepas tarikh 9 hari bulan Februari, saya pun akan balik ke Riau, Sumatera, Indonesia. Jauh kita, menyeberang laut. Tapi kita tetap akan bersama dalam doa. Dalam sembahyang pun tuan-puan mendoakan saya. Tuan-puan selalu mendoakan saya dalam solat. Mana doa untuk Abdul Somad dalam solat? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Keselamatan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wassalamu alaina, keselamatan untuk kami semua. Wa ala ibadillahis salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Itulah makanya kita mintakan anak kita, Rabbi habli minas salihin, supaya dia dapat doa muslimin muslimat selepas mati. Selepas mati pun kita doakan juga. Ayatnya ada dalam Quran. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa kedua orang tuaku, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Doa dosa saudara-saudaraku yang seiman. Yang tak seiman tak dapat kita ampunkan, karena Allah tidak dia percaya. Allah berkata qul huwallahu ahad, Allahus samad, esa, tunggal, tak berbilang. Tapi dia persekutukan Allah, Allah tak ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah memberikan ampunan kepada sesiapa saja yang dikehendakinya. Kita boleh berpisah, kita boleh tak bertemu, tapi kita tetap bersatu dalam doa. Makanya orang yang bersatu dalam doa, dia doakan saudaranya. Da'autu lis-Syafi'i fi salati 40 sana. Da'autu, aku doakan lis-Syafi'i, Imam Syafi'i, fi salati, dalam salatku 40 sana. Ku doakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 tahun. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan ibu bapaku, dan ampunkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, duduk di Baghdad. Imam Syafi'i di Mesir, Kaherah, dia doakan Imam Syafi'i 40 tahun. Saya tidak ingin puan-tuan muslimin muslimat mendoakan ke saya 40 tahun. 4 kali jadilah. Lepas maghrib, lepas isya, lepas tahajud, lepas witir, lepas subuh esok. Doakan. Doanya tak usah banyak-banyak, tak usah panjang-panjang. Satu saja. Matikan Ustaz Abdul Somad dalam husnul khatimah. Tak ada manfaatnya amal banyak, kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, inna sesungguhnya seorang manusia itu akan dinilai dari akhir. Akhir, last, masa lalu boleh jadi minum khamar, masa lalu boleh jadi berzina, masa lalu boleh jadi pakai darah, tapi akhir hayatnya baik, itu yang diterima Allah. Berapa banyak yang orang awal hidupnya baik, saleh, yumsi kafiran, yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Makanya kita sentiasa kita jaga iman ini, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membalik-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Nabi mengirim Mu'az bin Jabal menjadi amil zakat, pengutip, pengambil zakat. Dia akan pergi ke Yaman. Ya Rasulullah, kata Mu'az, ya, nanti bila aku bekerja di Yaman ini sibuk, sibuk dengan pekerjaanku, bagilah aku doa. Nabi ajarkan dia doa bagi sesiapa saja yang busy. Maka Nabi bacakan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini sesuai bagi para doktor yang operation, para polis, bagi para peniaga, bagi para lawyer, bagi para orang-orang yang ada jawatan, dia busy dengan kehidupan dunia, mintakan kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, tolong aku supaya hatiku ini sentiasa mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Maka orang beriman yang tak berdoa sama seperti orang masuk hutan yang tak bersenjata, dia akan diterkam harimau, dia akan dicabik-cabik oleh serigala. Maka dia mesti berdoa. Doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Manusia ini akan dinilai dari otaknya. Bila ada manusia tidak ada berotak, maka sama, maaf, dengan haiwan. Maka begitu juga dengan orang yang rajin beribadah tapi tidak mau berdoa, dia adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak ada otak di kepalanya, mohon maaf. Oleh sebab itu maka kita banyak berdoa, kita banyak bermohon kepada Allah. Di akhir majlis ini pun juga kita sudah sampai pada yang kelima, kita tetap menyatu dalam doa. Majlis yang dihadiri para malaikat ini, malaikat ikut mengaminkan doa kita. Maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah ala hadhihi niyah, dengan niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, kau yang membalikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah, ala zikrika, supaya hati kami sentiasa berzikir menyebutmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, sentiasa beribadah dengan ibadah yang paling baik kepadamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Min huffazil Qur'an wal hafizat, menjadi para penghafaz Al-Quran. Min al-mujahidina fisabilik, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada maladan aminan mutmainna, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Kembali kami dari majlis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami membayar hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada yang sakit berikanlah kesehatan untuk selamanya. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur saudara-saudara kami, orang tua kami, sahabat kami, jiran kami seperti taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membalikkan hati, Allahumma nawwir qulubana, terangi hati kami, binuri hidayatik, dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada, sebagaimana kau terangi alam semesta dengan cahaya bulan dan bintang matahari-Mu sepanjang zaman dan masa ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Anggota polis yang menjalankan tugas resminya tapi diberi sagu hati berbentuk uang atau seumpamanya sebagai tanda terima kasih dari seseorang, niatnya tak diketahui, wajarkah dia terima? Suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk di Madinah. Masa Nabi sedang duduk di Madinah, baliklah amil zakat. Amil zakat balik. Selepas itu dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya. Ini unta untuk zakat, ini unta untuk saya. Merah muka Nabi. Apa kata Nabi? Hala yajlisu fi baiti abihi au fi baiti ummi. Kalau engkau duduk-duduk di rumahmu, adakah orang datang bagi engkau kambing? Kalau engkau duduk-duduk di rumah bapamu, adakah orang datang bagi engkau kambing? Kata Nabi SAW. Kenapa Nabi marah? Sebab bila dia terima kambing dari zakat itu, nanti dia tidak lagi tegas, mata dia tak lagi tajam masa dia bertugas bekerja. Sebelumnya mata dia tajam menghitung, berapa kambing kamu? 40 ekor. 40 ekor kambing, keluarkan satu kambing. Berapa unta kamu? Unta ada 5 ekor. 5 ekor unta, keluarkan satu kambing. Tapi tahun depan mata dia akan sayu. Kambing kamu berapa? Nampaknya macam 49 ni. Tak nampak lagi. Rosak. Disebabkan apa? Disebabkan kerana mengambil daripada yang sudah ditetapkan. Amil zakat dibagi Allah 1/8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil zakat sudah diberikan, maka Nabi melarang mengambil lagi daripada ini. Tapi ada hadis mengatakan tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu. Kalau kamu saling berbagi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Hadiah dibagi tiada kepentingan, itu yang disebut hadiah. Tapi bila ada kepentingan, ada maslahat, maka bukan hadiah, tapi masuk dalam rasuah. Makanya kata orang Melayu, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Ada nama burung, burung tempua, sarang dia tinggi. Burung tempua ini sarang dia tinggi di atas pokok kelapa. Tapi bila padi menguning, dia pun turun sarang dia ke bawah. Paham tak cerita saya ini? Mengangguk tanda paham. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabat menggunakan pendekatan yang berhemah dalam menguruskan bala tenteranya semasa berlakunya peperangan? Apakah sifat yang boleh diamalkan oleh pihak keselamatan pada hari ini? Nabi SAW naik kuda dari Madinah ke Badar. Saya sampai ke Badar, tempat perang itu sampai, masa umrah petang. Dari Madinah ke Badar 150 km, dan Nabi adalah panglima perangnya. Pasukan Nabi masa itu 313 orang. Pasukan kafir musyrik 3 kali lipat, lebih 1000 orang. Pasukan musyrik dipimpin oleh Abu Sufyan, pasukan Muhammad SAW dipimpin oleh Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu terjadi pada tarikh 2, pada tarikh 17 Ramadan, hari Jumat tahun kedua Hijrah. Hari Kamis malam Jumat, Nabi solat dari Maghrib ke Isya, dari Isya hingga ke Subuh, mengangkat tangan berdoa, Allahumma a'izzal Islam wal Muslimin, tolonglah pasukan Badar ini ya Allah. Maka sampai ketika Nabi berdoa tengah malam, datang Abu Bakar Siddiq, menengok angin kencang berhembus, terbang surban dari tengkuk Nabi. Datang Abu Bakar berkata, hasbuka, cukuplah itu ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah, engkau sudah berdoa, sudah letih perjalanan panjang. Tapi Nabi tetap juga berdoa, Nabi bersama para sahabat. Apakah Nabi kerana dia pimpinan, kerana dia panglima perang, lalu dia berkata, aku, kamu semua tak boleh? Apa kata Nabi SAW, manakala datang seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, apakah ada wahyu turun menunjukkan di mana kita akan bermalam malam ini berkemah? Kata Nabi, tak ada. Kalau tak ada wahyu, kalau begitu boleh saya bagi pendapat? Menurut saya kita berkemah di sini ya Rasulullah. Kenapa kita berkemah di sini? Karena kalau kita berkemah di sini dekat dari tempat air. Kalau kita sudah menguasai tempat air, maka dalam strategi perang di gurun pasir kita pasti menang. 1-0 kita sudah kalahkan musuh. Kenapa? Karena kita sudah menguasai tempat air. Apakah Nabi berkata, kamu jangan bagi-bagi pendapat, akulah Nabi, Jibril turun padaku saja. Nabi tetap menerima pendapat para sahabat. Begitu juga dalam perang Khandaq, datang Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, ya, itu musuh kita di Makkah, akan menyerang Madinah. Ya, ini Madinah, ya, ini bukit, pintu masuk kecil. Bagaimana kalau kita gali parit yang besar, supaya kuda tak boleh menyeberang? Menggali parit, parit besar itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Tempat-tempat menggali parit itu ada 7 pos. 7 pos itu sekarang dijadikan 7 masjid. Disebut dengan Masjid Saba, Masjid 7. Bolehkah kami gali ini ya Rasulullah? Kata Nabi, sila. Ini menunjukkan Nabi walaupun dia panglima perang, walaupun dia dapat wahyu, tapi hubungan dia dengan para sahabat. Dan Nabi ikut menggali tanah itu. Hadisnya sahih. Buka cerita tentang perang Khandaq. Ketika sahabat melihat tanah liat basah di perut Nabi. Nabi pakai seluar panjang di dalam, lalu kemudian jubah dia diangkat ke atas, dia gulung. Masa Nabi mengangkat batu itu, berpeluh perutnya. Sahabat Nabi berkata, aku melihat perut Nabi bercampur dengan tanah. Maknanya apa? Nabi ikut menggali ke dalam dan ikut mengangkatnya ke atas. Itulah dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketika Nabi bersama dalam musafir, apa kata sahabat-sahabat? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku yang akan mencari makanan, aku yang akan menyembelihnya, aku yang akan memasaknya, aku yang akan mengulitinya. Apa kata sahabat? Kalau begitu aku yang akan mencari kayu bakarnya. Gitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdul Somad, enggak. Kalian cari semua, aku yang menghabiskannya. Jauh kita dengan akhlak Rasulullah bersama sahabat-sahabat. Apa hukum menyambut Maulidur Rasul melakukan perarakan meraikan majlis? Karena sesetengah pendapat mengatakan itu bid'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah umat ini tentang nikmat-nikmat Allah. Jamaah Masjid Bukit Aman, ingatlah nikmat sihat. Ingatlah nikmat jawatan, ingatlah nikmat mata, ingatlah nikmat telinga. Itu yang disampaikan khatib di atas mimbar. Ingatkanlah nikmat Allah. Tapi ada nikmat yang paling besar daripada nikmat mata, nikmat telinga, nikmat nyawa. Apa itu? Nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meraikan Maulid Nabi adalah mengingatkan umat, mengingatkan Melayu Malaysia, mengingatkan muslimin muslimat bahwa telah datang Nabi kamu. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat terbesar Maulidur Rasul, mengingatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak lagi ingat 12 Rabiul Awal sebab kita pakai kalender Januari, Februari, Mac, April. Lalu kemudian dia tengok ramai-ramai orang meraikan di tengah jalan. Dia tanya, apa ini? Ini jam penuh apa ini? Orang sedang maulid. Oh, maulid hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, ada seorang lelaki. Dia suruh budak dia, sahaya dia. Nama sahaya dia Suwaibah. Suwaibah, engkau jaga adik iparku. Nanti kalau anak dia lahir, engkau bagi kabar pada saya. Baik tuan. Lalu kemudian adik ipar dia lahir. Nama adik ipar dia Aminah. Aminah melahirkan anak. Selepas itu senang betul hati dia. Nama dia Abu Lahab. Kata Abu Lahab bertanya kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, adik iparku melahirkan anak lelaki apa perempuan? Kalau perempuan kita kubur hidup-hidup. Anak lelaki tuan. Siapa namanya? Diberi nama oleh Abdul Muttalib dengan nama yang belum pernah dipakai nama orang lain. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, mula malam ini, malam Isnin 12 Rabiul Awal, engkau aku berhentikan tidak lagi menjadi budak, tak lagi jadi sahaya, engkau menjadi orang yang merdeka. Apa balasan Allah kepada Abu Lahab yang gembira menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abbas, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, engkau masuk neraka Abu Lahab. Betul. Khufifa alayya fi kulli Itsnain, tapi azabku diringankan setiap malam Isnin. Li'itaqi Suwaibah, kerana aku membebaskan Suwaibah. Bersyair ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi, 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran jaa dzabuhu tabat syadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al adzab masruran bi ahmada fa kaifa bil ladzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab yang kafir saja diringankan azabnya setiap Isnin, apalagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, sebetulnya banyak lagi dalil nih, tapi karena waktu kita tak cukup. Sebetulnya waktu tak cukup, Ustaz tak ingat. Setiap bulan Muharram, kalau waktu habis bagi tahu saya. Setiap bulan Muharram tarikh 10 kita semua berpuasa. Kenapa kita puasa setiap 10 hari bulan Muharram? Karena pada hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun. Allah menenggelamkan Fir'aun itu sekali apa tiap tahun? Sekali. Allah menenggelamkan Fir'aun itu sekali. Tapi kita berpuasa Asyura setiap tahun. Itulah dalil. Muhammad lahir sekali, tapi kita menyambutnya tiap tahun. Itu bukan Abdul Somad buat dalil. Baca dalam kitab Al-Hawi Lil-Fatawi. Ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Dia ambil pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Sudah saya tulis dalil-dalil maulid ini dalam buku 37 Masalah Popular. Apa yang difahami integriti dalam konteks Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Integriti merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Kalau kita takut buat dosa kerana CCTV, CCTV akan mati. Kalau kita takut buat dosa kerana ada atasan yang melihat kita, masanya dia akan tidur. Tapi integriti kita adalah manakala kita beramal berbuat, yang melihat kita bukan manusia. Siapa yang memandang melihat kita? Dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, kalau Allah bertanya, kalau hambamu bertanya kepadamu, kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Sedekat apa Allah itu dengan kita? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dengan hambaku daripada urat lehernya sendiri. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Begitulah Ahlus Sunnah mengajarkan kita kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Allah tak jauh, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Itu kata orang Melayu, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Polis sering berhadapan dengan demonstrasi yang dianjurkan oleh golongan tertentu sehingga boleh mendatangkan ancaman dan keselamatan dalam negara. Adakah sesuatu kekerasan boleh digunakan dalam Islam sekiranya golongan yang merusuh itu cuba mendatangkan mudarat kepada anggota keselamatan? Demonstrasi satu package dengan demokrasi. Kalau ada orang mengharamkan demonstrasi tapi menghalalkan demokrasi, bagaimana kita boleh mengharamkan demokrasi? Bila kita menerima demokrasi, maka kita menerima juga demonstrasi. Demonstrasi bahasa Malaysianya unjuk perasaan. Dia tunjukkan perasaan dia di dalam. Perasaan bersetuju, perasaan tidak bersetuju, perasaan tidak suka. Turun ke jalan, pakai poster, mengungkapkan kalimat, tapi tidak dengan kekerasan. Bila ada orang membuat kekerasan, maka polis juga bukan dia balas dengan kekerasan, dia menegakkan hukum. Dimanapun negara ada hukum, tidak boleh menghancurkan, tidak boleh merosakkan, tidak boleh mengganggu orang. Dia hanya turun ke jalan beramai-ramai, dia bawa poster ketidaksetujuan dia, lalu dia katakan demonstrasi. 7 juta orang berkumpul di Jakarta untuk demonstrasi, unjuk perasaan, unjuk demonstrasi damai. Tidak ada rumput yang terinjak mati, tidak ada batang kayu yang patah, tidak ada sampah yang berserakan. Bersih, datang, berzikir, berdoa, tunjukkan perasaan, ketidaksukaan, ketidaksenangan, atau suatu tindakan. Maka ketika ada yang melanggar, maka hukum mesti ditegakkan. Siapa yang menegakkan hukum, itulah dia salah satu unsur dari yang menegakkan hukum adalah polis. Plus, mutakhir ini negara Islam Barat sering menjadi tumpuan untuk melakukan aksi keganasan seperti ISIS. Apakah ideologi yang mereka anuti sehingga sanggup untuk menghalalkan darah sesama umat Islam maupun orang bukan Islam? Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menghalalkan darah orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 ciri Ahlus Sunnah. Pertama, tidak menghalalkan darah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka tidak boleh mengganggu hartanya, tidak boleh menumpahkan darahnya. Sedangkan ISIS menghalalkan darah orang walaupun bersyahadat, asal berbeza dengan dia, maka halal darahnya. Itu menyebabkan ini keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, dalam Islam, umat Islam membaiat khalifah. Umat Islam berkumpul membaiat Abu Bakar Siddiq. Sedangkan dia tidak membaiat khalifah. Dia mengangkat dirinya menjadi khalifah. Abu Bakar Al-Baghdadi mengangkat dirinya dan meminta orang lain membaiat dia. Itu beza Abu Bakar Siddiq dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Maka keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, cara-cara perangnya bukan cara perang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada sunnah. Satajiduna rijalan fis sawami. Kamu akan bertemu dengan pendeta-pendeta. La ta'ridu lahum. Jangan ganggu pendeta. Jangan hancurkan gereja. Church. La taqtulu sabiyan murdi'ah. Jangan bunuh anak kecil. Wala syaikhan faniyah. Jangan bunuh orang tua renta. Jangan bunuh perempuan yang menyusukan anak. La ta'qiranna nakhla. Jangan cabut pohon kurma. La taqta'unna syajaratan. Jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan. Jangan hancurkan rumah. Apa yang mereka lakukan? Membunuh anak kecil tak berdosa, menghancurkan rumah-rumah, bahkan makam-makam imam-imam pun dihancurkan. Makam Imam Nawawi salah satunya. Apa salah makam? Oleh sebab itu, ini menyebabkan keluar daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah cahaya terang benderang sehingga boleh membezakan mana Ahlussunnah wal Jamaah, mana ahlul bid'ah yang sudah keluar daripada sunnah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan